إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا يا عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang mengikrarkan keimanan lantas istiqamah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Konsisten, konsekuen antara ucapan dan perbuatan, antara ucapan dan amalan sejalan dengan apa yang ada di dalam kalbu, di dalam hati. Mereka mengikrarkan keimanan an sidqin wa ikhlas, bersumber dari sidq, kejujuran, keikhlasan. Oleh karena itu mereka buktikan dengan ucapan dan perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya. Istiqamah mudah untuk diucapkan, tetapi amatlah sulit untuk direalisasikan. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah, man waffaqahullah, man a'anahullah ala dhalik, yang diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk merealisasikan hal itu. Karena istiqamah merupakan karamah, a'zamu karamatan أعطاه الله سبحانه وتعالى أولياءه عباده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كرامة terbesar yang Allah سبحانه وتعالى berikan kepada wali-walinya, hamba-hamba yang beriman, yaitu istiqamah. Ada satu sahabat yang datang kepada Nabi عليه الصلاة والسلام minta wasiat. Apa wasiat Nabi alaihi salatu wasalam? Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, minta diajari satu perkara untuk dia pegang. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, ikrarkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Kenapa ini sulit? karena Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan berbagai ujian fitnah. Liyatabayyana as-shadiqu minal kadhib. Liyatabayyana as-shadiqu minal kadhib. Agar tampak jelas antara yang jujur dan yang dusta. Ala fil fitnati saqatu. Kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, pada saat-saat terjadi fitnah, di saat-saat itulah orang-orang berjatuhan, berguguran. Di saat-saat itulah seseorang benar-benar diuji. Berguguran yang berguguran, berjatuhan yang berjatuhan, saat terjadi fitnah, istiqamah yang istiqamah. Wal fadlu fi hadza lillahi wahdahu. Dan itu murni keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, liman waffaqahu Allah wa aanahu Allah 'ala al-istiqamah. Yang diberi taufik dan ditolong oleh Allah untuk istiqamah. Fitnah syubhat, fitnah syahawat. Menghadapi fitnah syubhat, fa'alaina bi talabil ilm. 'Alaina bil ilmin nafi' wal iman. Wajib bagi kita untuk giat, semangat, tekun menuntut ilmu, ilmu syar'i tentunya, dan beriman, ilmu yang bermanfaat dan beriman. Ala muqtadal ilm, beriman sesuai tuntutan ilmu yang kita pelajari. Ala ma aradahu Allah wa rasuluh, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan kita menghadapi fitnah syahwat, fa'alaina bittaqwa wal iman wal amal salih. Wajib bagi kita beriman, bertakwa, beramal salih. Segala bentuk, segala ragam fitnah syahwat, baik yang terkait dengan syahwat batin, perut, ataupun yang terkait dengan syahwat kemaluan, kita hadapi dengan iman, takwa dan amal soleh. Agar kita bisa tetap istiqamah. Fitnah silih berganti. Fitnah terus menggoda kita. Ditambah lagi dengan bisikan syaitan. Masing-masing kita dikawal, diuji dengan qarin, dengan ada qarinnya, pendampingnya syaitan yang selalu mengajaknya kepada kejelekan. Plus hawa nafsu. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mampu untuk bertahan? Oleh karena itu kita berupaya, berusaha menolong diri kita bil a'mali shalihat, dengan amal-amal saleh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, badiru bil a'mali shalihati fitana kaqit'il lailil mudlimah. Hendaknya kalian berlomba untuk mengimbangi, untuk menghadapi fitnah-fitnah yang datang silih berganti dengan amal-amal saleh. Fitnah-fitnah itu datang silih berganti, yang setelahnya lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Kaqit'il lailil mudlimah, seperti potongan-potongan malam yang gelap, semakin larut semakin gelap. Jika kita lolos dari satu fitnah, akan datang fitnah lainnya. Jika seseorang terjerumus dalam satu fitnah, as-sayyi'atu taksibu sayyi'atan ukhra. Satu kejelekan akan mengajak akan berakibat menjerumuskan seseorang kepada kejelekan berikutnya. Oleh karena itu cepat-cepat. Man waqa'a fi ma waqa'a min adz-dzunub min al-ma'asi, barang siapa yang terjerumus dalam suatu dosa maksiat, fa'alaihi bit-taubah. Falyubadir bit-taubah. Hendaknya dia bersegera bertaubat. Falhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah. Walhamdulillahilladzi ghalabat rahmatuhu ghadabah. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya mendahului kemurkaannya, yang rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Fataha li'ibadihi babat taubah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Inna Allah yakbalu taubat al-abdi ma lam yughargir. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya, rohnya belum sampai ke lehernya. Inna Allah yakbalu taubat al-abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah senantiasa menerima taubat selama matahari belum terbit dari ufuk barat, yang merupakan tanda besar kiamat yang sifatnya umum, tertutupnya pintu taubat secara umum. Pada saat seseorang sudah menyaksikan dan sudah tidak mungkin mengingkari, pada saat itu baru sadar la yanfa. Oleh karena itu hendaknya setiap orang bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ardh. Bercepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian, jangan ditunda-tunda menuju maghfirah, jannah Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi. Manfaatkan fursah, kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, falnaktanim khamsan qabla khamsin. Hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hayatana qabla mautina, manfaatkan hidup kita sebelum kita mati. Syababana qabla haramina, usia muda kita ini yang merupakan usia kuat-kuatnya fisik untuk mengejar ilm, untuk mengejar amal soleh, mengumpulkan bekal sebanyak banyaknya. Selama masih hidup, selama masih kuat fisik, sebelum datang usia tua renta, ke masjid saja sudah sulit, berjalan saja harus pakai tongkat atau dipapah. Selama masih muda, manfaatkan. Begitu pula sihatana qabla maradina, saat-saat kita sehat sebelum datang sakit kita. Wa faraghana qabla shughlina, saat-saat kita luang, punya waktu luang yang banyak sebelum disibukkan oleh sesuatu yang menyibukkan kita. Saat-saat kita ingin melakukan ini dan itu, menuntut ilmu ini dan itu, beramal soleh ini dan itu, tetapi kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menghalangi. Saat-saat luang itu manfaatkan sebaik-baiknya. Waginana qabla fakrina, saat-saat kita diberi kelonggaran harta oleh Allah, kelapangan harta oleh Allah, sebelum datang saat-saat kefakiran kita, saat-saat kita kehabisan harta, kekurangan harta. Lianna al-ahwal ya ibadallah tataghayyar. Qala al-ulama dawamul hal min al-muhal. Yang namanya keadaan itu berubah-ubah. Dawamul hal min al-muhal. keadaan terus menerus seperti itu dengan satu keadaan seragam merupakan sesuatu yang mustahil. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kita sekarang hidup, akan datang ajal kita. Kita masih pada usia syabab, akan datang saatnya kita menjadi syuyukh, syekh yang tua dan fisik lemah. Wa hakadha silih berganti antara usr yusr, yusr usr, ba'da usr yusr, ba'da yusr usr. Ada masa-masa sulit akan datang masa kemudahan, ada masa kemudahan akan datang masa kesulitan. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan yang ada, jangan menunda. Hakala ya ibadallah, dari satu amal soleh ke amal soleh yang lainnya, dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Subulul khair, subulul salam, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan sangat banyak. Semuanya kita manfaatkan untuk menguatkan iman kita. Dengan itu kita berharap bisa mengimbangi fitnah-fitnah yang ada. Apalagi di masa kita sekarang ini, amatlah sulit untuk menghindar dari fitnah. Fitnah di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan fitnah masuk di rumah-rumah kita. Media-media, kemajuan teknologi, fitnah jika kita tidak mengendalikannya dengan baik. Jika iman kita lemah, maka akan menyeret kita dalam dosa, dalam fitnah. Fa'ala kulli hal, kita waspada. Terus kita giat dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Wa in qaddara Allah, jika Allah menakdirkan seseorang terjerumus dalam maksiat, falyubadir bitaubah, hendaknya segera bertaubat. Wa atbi sayyatal hasanah, segera ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Namun jika seseorang larut dalam suatu maksiat, fitnah yang menjeratnya, dan dia tidak berusaha bangkit untuk keluar, maka dia akan terus terseret jauh, jauh, semakin jauh, wal'iyadu billah. Mata yarji, mata yatub, kapan dia akan kembali, kapan dia taubat. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Hadha ma aqulu lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، يا عباد الله رحمني ورحمكم الله، agar kita bisa istiqamah, hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu ay yadhkuruhu dzikran katsira. Oleh karena itu Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya dengan banyak-banyak mengingatnya. La yakfi dzikran qalila, tidak cukup mengingat sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan untuk banyak mengingatnya. Yang sedikit mengingat Allah, maka dikhawatirkan termasuk dari kalangan minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dzikran katsira, dengan banyak. perintah Allah, ingat Allah dengan banyak. Banyak-banyak mengingat Allah, bukan sedikit. Laikhil qalil. Zikran kathira. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala banyak bentuknya. Baik dengan tafakkur, memikirkan, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita kebesaran Allah, keajaiban makhluk-makhluk Allah, mulai dari yang kecil sampai yang besar, baik yang ada pada diri kita, anggota tubuh kita, sampai yang ada di sekitar kita, di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita, di bawah kita dan di atas kita, semuanya makhluk-makhluk Allah yang penuh dengan keajaiban. Sunnah Allah alladhi atqana kulla syai', ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai dengan itqan, dengan sempurna penciptaan segala sesuatu. Subhanallah. Itu akan menambah keimanan, akan memperkuat kita untuk istiqamah, mengingat jannah, mengingat an-nar, banyak-banyak mengingat kehidupan yang akan kita hadapi setelah ini, setelah kematian kita. Marahil. Apa yang akan kita hadapi jika kita sudah masuk dalam liang kubur? Mulai dari fitnah kubur, bahkan sebelum itu, saat-saat nyawa kita akan dicabut. Apakah kita termasuk yang akan didatangi oleh malaikat, diberi busra bahwa akan kembali kepada rahmat Rabbnya? Ataukah yang didatangi oleh malaikat diancam dengan ghadab murka Allah? Nas'alullah assalamul afiyah. Kita akan melewati fitnah kubur. Setelah itu, apakah kita termasuk yang akan menikmati nikmat kubur atau azab kubur? Dan seterusnya sampai terjadi kiamat, sampai kepada kullu wahidin minna yara sabila imma ilal jannah wa imma ilal nar. Masing-masing kita akan melihat jalannya, masuk surga atau masuk neraka. Banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, disertai tadabbur, merenungkan maknanya. Karena dengan itulah akan terasa manfaat, dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai nasihat, wejangan, dan yang lainnya, dengan merenungkan maknanya. Banyak berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum khair kathir jiddan, dari satu amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Salat lima waktu dijaga, berjamaah di masjid illa li'udrin, kecuali ada udur, hadir bersolat berjamaah. Kemudian setelah itu perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hamba-hambanya. Fa'idha qudaitumussalah fadkurullah qiyaman wa ku'udan wa ala junubikum. Apabila kalian usai menunaikan solat fardu, berzikirlah untuk mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Bukan langsung bubar begitu, usai salam langsung berhamburan. Nah, ini bimbingan dari Allah kepada hamba-hambanya, dari satu amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Bahkan kita dibimbing untuk beristighfar, ya ibadah Allah. Kita baru saja menunaikan ibadah yang mulia, namun kita disuruh berzikir istighfar 3 kali. Karena kita khawatir kita belum menunaikan perintah Allah sebagaimana mestinya. Masih banyak kekurangan kita menunaikan ibadah salat kita, sehingga kita istighfar. Wa hakadha ya ibadah Allah. Setelah itu ataupun sebelumnya ada rawatib, sebelum sholat fardu, dan ada rawatib setelah sholat fardu, dijaga. Usai berwudu ada sholat sunnah wudu yang bisa diamalkan, Di waktu duha ada salat duha, di malam hari ada qiyamul lail. Dan ada salat-salat sunnah mutlak. Kita sibukkan diri dengan amal-amal soleh itu, sehingga kita lalai dari berfikir kejelekan, lalai dari fitnah yang ada di sekitar kita ataupun dari dalam diri kita, karena disibukkan dengan kebaikan. Kedapat sahabat yakhdumun Nabi alaihissalatu wassalam, salah satu sahabat yang berkhidmat membantu Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, Salmasyid, minta apa yang kau mau. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta wahai Rasul agar bisa bersamamu dalam jannah. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathratis sujud, tolonglah aku agar bisa bersamamu. Yani hakikatnya tolong dirimu agar bisa bersamaku di dalam jannah dengan banyak-banyak sujud. Dengan banyak-banyak sujud, bukan sujud mujarrab, bukan sujud-sujud begitu saja. Sujud yang dimaksud tentunya yakni rangkaian dari sholat, sholat sunnah mutlak, kecuali di waktu-waktu terlarang. Begitu pula puasa, ketika tiba Ramadan, puasa Ramadan, selepas Ramadan, syuhur, tawilah, kita melewati bulan-bulan yang panjang, terbuka puasa-puasa sunnah, puasa-puasa sunnah. Begitu pula bagi yang diberi kelapangan, yaktani maghinah qabla fakri, ketika ada kelonggaran, ada kelebihan harta, tab'an tentunya sebagaimana bimbingan Nabi alaihi wasallam, bahwa afdalus sadaqat, bahwa sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat sendiri, bersedekah kepada keluarga sendiri. Namun kita tidak lalai dari tetangga dan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, dzul hajah, yang berhajat, yang butuh uluran tangan, yang memiliki kelebihan. Begitu pula kelebihan harta diinfakkan, banyak atau sedikit, bermanfaat tergantung keikhlasan untuk dakwah, untuk masjid, untuk fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, yang semua itu akan menjadi amal jariah. Kita sibukkan pikiran kita untuk berpikir dari satu amal soleh ke amal soleh yang lainnya, agar kita lalai dari fitnah. Kata Nabi alaihissalam, ittaqun nar walau bi syikki tamrah, jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah dengan syikki tamrah, yaitu nisf tamrah, meskipun setengah kurma, bukan satu biji kurma, bukan utuh satu, setengah. Jika mempunya setengah, setengah untuk dia atau keluarganya, setengahnya disedekahkan keluar. Yang penting ikhlas. Setengah kurma pun termasuk amal soleh. Apalagi kalau besar dari itu, yang penting ikhlas. Wahakadha ya ibadallah. Jika kita memperhatikan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, nakhsha al anfusina aina nahnu minhum, kita khawatir diri kita, di mana letak kita dibandingkan mereka, mana posisi kita dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, innal muttaqina fi jannati wa uyun akidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, mereka nanti di akhirat akan masuk dalam kebun-kebun dalam jannah surga dan menikmati uyun, air-air, sungai-sungai yang mengalir, ada airnya, ada yang isinya air susu, madu, khamr, yang lezat adalah mereka mengambil nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam jannah. Apa sebabnya? Kanu qabla dzalika muhsinin, dulu mereka berbuat ihsan, kebajikan di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, di akhir malam menjelang subuh, mereka dalam keadaan beristighfar. Sedikit tidurnya, bangun tengah malam, beribadah, sholat, sampai ke waktu sahur, mereka beristighfar. Menutup ibadah mereka dengan istighfar. Seperti bimbingan Allah, usai sholat fardu kita beristighfar. Itulah hakikat orang yang beriman. Bukan kemudian berbangga telah melakukan amal soleh ini, amal soleh itu, kemudian tenanglah. Orang yang beriman, mukmin yang sejati, justru jangankan berbuat maksiat, habis usai beramal soleh khawatir amalannya ditolak, maka banyak beristighfar. Pada harta benda mereka ada hak yang diberikan untuk orang yang butuh, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Di mana kita? Sementara kita malam-malam kita lewati dengan mendengkur. Adzan subuh saja mungkin terkadang tidak kedengaran. Uang kita, harta kita hamburkan untuk hal-hal yang jika minimalnya tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Wal'iyadu billah jika mudaratkan. Ya ibadallah, lana qudwah fil anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa ya'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi itu, mereka bersegera, bercepat-cepat, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa, beribadah, dan beribadah mengharapkan pahala, raghaba wa rahaba, dan takut ditolak, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka khusyuk kepada kami. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalannya para nabi itu. Ulaika alladziina hadallah wa bihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah diberi hidayah, petunjuk, hidayah, taufik, pertolongan oleh Allah, beriman dan beramal soleh. Maka hendaknya dengan petunjuk mereka engkau meneladani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan meneladani mereka. Dan kita diperintahkan untuk meneladani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir. Demi Allah, sungguh bagi kalian ada uswah, suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hakadha ya ibadallah, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, iman, amal soleh, dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya, dari satu amal ke amal yang lainnya, dengan penuh harap dan takut. Dan hendaknya kita senantiasa merasa khawatir amalan kita tertolak, sehingga kita terus berusaha untuk menyempurnakannya, baik dari segi keikhlasan kita maupun dari segi kesempurnaan pengikutan kita kepada Rasulullah SAW, yang membutuhkan kita terus menambah ilmu agar terus semakin sempurna amalan kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. نرجو بذلك أن نستقيم في حياتنا حتى الممات حتى يأتينا اليقين. Kita berharap dengan itu kita istiqamah sampai datang kematian. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, Allahumma wafiqhum lima fihi salahul ibad wal bilad, Allahumma arzukhum bitawanata khair tursidhum lil khair tushirhum ilal khair wajnubhum bitawanata su'. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.